Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kembali pada hari ini kita mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala, yang pada hari ini kita akan mengkaji ayat ke-68 dari surah Al-Hajj yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jadaluka faqulillahu a'lamu bima ta'malun. Dan jika mereka membantah engkau, maka katakanlah Allah lebih tahu tentang apa yang kamu kerjakan. Para pendengar rahimakumullah, setelah Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat sebelumnya menggambarkan tentang adanya syariat yang khusus yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahwa syariat wahyu secara umum dalam bentuk keterangan akidah yang sama yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu adalah sama semuanya, dan Allah juga menerangkan innaka la'ala hudan mustaqim, bahwa engkau Muhammad adalah seseorang yang berada di jalan yang lurus. Ini adalah pujian Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan agar kita sebagai umatnya atau orang-orang yang hidup setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus tidak meragukan akan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul Allah subhanahu wa taala. Kemudian di ayat 68 ini Allah menjelaskan wa in jadaluka, ada fenomena bahwa engkau akan dikritik. Ya, dan ini bisa kita dapatkan dari berbagai periwayatan bahwa di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali yang mendebat Rasulullah. Bahkan banyak yang tidak mau terima dengan seruan dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja orang yang jauh yang tidak punya hubungan darah dengan Rasulullah, bahkan orang-orang yang paling terdekat dengan Rasulullah sendiri, pamannya Abdul Muthalib, ya, masih dalam hubungan paman juga, yaitu Abu Jahal, tidak mau terima, tidak mau beriman menyambut seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu adalah fenomena pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak hanya berhenti sampai sebatas itu saja, bahwa kalau kita perhatikan di zaman kita sekarang, di zaman sebelumnya, bahkan nanti mungkin sampai hari akhirat akan tetap ada orang-orang yang jadaluka, yang mendebat, yang membantah seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diseru untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak mau. Diseru hanya untuk menyembah Allah, dia malah menyembah selain Allah, menjadikan Allah sesembahan tapi juga menjadikan sesembahan lain selain Allah. Disuruh untuk mentaati aturan-aturan Allah, jangan sakiti anak yatim, jangan zalimi orang lain, jangan, dan sebagainya yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi mereka wa in jadaluka, tetap ada fenomena ketika ada orang-orang yang membantah terhadap seruan-seruan dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada intinya adalah bahwa jangan kita sampai termasuk ke dalam golongan orang-orang yang seperti ini. Jadilah orang-orang yang taat, jadilah sebagai umat Islam yang taat dan mengikuti segala apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jadilah seorang manusia yang tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Percaya sepenuhnya bahwa apapun yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah untuk kebaikan kita, bukan untuk merugikan kita. Segala aturan-aturan main Allah, jangan sakiti anak yatim, jangan zalimi manusia, jangan makan harta riba, jangan kasari istri kamu dan sebagainya, itu bukan untuk menyusahkan kita, tetapi adalah untuk memberikan kehidupan yang jauh lebih baik dan jauh lebih nyaman kepada kita. Oleh karena itu, percaya dan taat, lakukan dan laksanakan segala yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah jauh lebih baik. Dan yang lebih baik lagi adalah agar kita tidak termasuk ke dalam golongan wa in jadaluka, selalu mendebat, selalu membantah, dan sok-sok pintar sendiri menganggap dirinya adalah orang yang hebat sehingga akhirnya tidak perlu mengikuti ajaran dan aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama kita studio sudah ada ustaz kita, ada Ustaz Khairul Azhar dan ada Ustaz Zainal Arifin. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ayat ini menginspirasi kita sebetulnya bahwa kita diingatkan oleh Allah, janganlah saling membantah kepada sesuatu yang bisa jadi apa yang kita ungkapkan itu adalah sesuatu yang kita tidak pahami. Tetapi biarkanlah sepanjang itu nilai kebenaran sudah disampaikan, maka di sini kita diminta oleh Allah tidaklah memaksakan sesuatu itu kepada orang lain sehingga akan menimbulkan perpecahan. Nah, di dalam kehidupan masyarakat kita ini selalu berbantah-bantahan, kadangkala sesuatu itu adalah masih perlu dikaji nilai kebenaran satu sama yang lain. Tapi kalau misalnya kita sudah sampaikan itu satu kebenaran, tidak bisa diikuti, maka bersabarlah kita untuk nantinya insya Allah, Allah akan turunkan hidayah pada dirinya. Tetapi kalaupun kita rasa itu salah, biarkanlah Allah yang menilainya. Karena manusia itu hanya diperintahkan Allah untuk menyampaikan, bukan untuk memaksakan sesuatu yang harus dia kerjakan. Bahkan Rasulullah sendiri pun tidak bisa untuk mengislamkan pamannya, dan Allah sendiri pun menegur Rasulullah bahwa tugas kamu adalah hanya mengingatkan. Oleh sebab itu kembali lagi, kita sebagai makhluk Allah itu hanya berfungsi untuk mengingatkan. Sepanjang memang fungsi mengingatkan itu sudah kita lakukan, mungkin ya kita serahkanlah hanya kepada Allah. Ya, pendengar yang dimuliakan Allah, tema kita sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ustaz Perdana dan Ustaz Khairul adalah kita da'i bukan hakim. Jadi kita mengajak dan bukan menilai. Menarik di sini kata-kata mengajak, wadu'u di ayat 67, dan di sini jadaluka dan ditutup dengan ta'malun. Artinya da'i itu banyak berbuat, da'i itu tidak harus banyak berdebat, berbuat saja. Maka satu hal yang menarik kita lihat dari konsep dakwah dalam Islam itu banyak berbuat sedikit berbicara, walaupun da'i itu konsekuensinya adalah banyak berbicara sedikit berbuat. Kita harus berubah, da'i perlu da'i yang termanage, da'i yang terorganisir, banyak berbuat. Contohnya bagaimana dunia yang dibingungkan dengan produk halal, maka sebenarnya sebagai orang Islam buatlah produk-produk halal yang memang dibidani, didandani oleh muslim itu sendiri. Karena suatu hal yang menarik ketika kita berada di MUI Sumatera Utara, yang datang silih berganti ke LP POM itu orang-orang yang tidak berjilbab, notabene-nya non-muslim, begitu gencarnya untuk mendapatkan sertifikasi halal. Sementara orang Islam terlena, terbengkalai dengan produk yang memang itu harusnya merekalah pelopor di dalamnya. Begitu juga dalam pengelolaan harta umat yang kita kenal dengan UPZ atau Lazwa, yang sebagai modal bagaimana unit pengelola zakat atau lembaga amil zakat dan wakaf itu menjadi suatu hal yang menggerakkan ekonomi rakyat. Sebagaimana kita menemukan di Arab Saudi begitu banyak muassasah khairiyah yang semuanya bersaing secara sehat dan semuanya saling membesarkan. Itulah dakwah modern yang kita temukan di Timur Tengah, berbuat untuk menggerakkan umat lewat dakwah tadi. Dan ini sesuai dengan semangat kita, faqulillahu a'lamu bima ta'malun. Walaupun ini konotasinya kepada orang yang berdebat, tapi sebenarnya ini juga konotasi untuk kita yang didebat. Berbuatlah. Kalau kita memang berbuat dan terbaik dalam perbuatan, orang akan mudah mengikut. Karena orang berpikir, ah ustaz ini cuma pandai berbicara saja. Tapi ketika ustaz berbuat, atau yang dikenal dengan dakwah bilhal, dan kita dapat merubah umat dengan perbuatan, itu lebih mengena dan itu lebih berhasil. Ya, terima kasih Ustaz Janal, terima kasih Ustaz Khairul. Para pendengar rahimakumullah, beberapa poin penting dan kesimpulan yang bisa kita ambil dari ayat ke-68 dari surah Al-Hajj yang menjadi pembahasan kita pada hari ini adalah bahwa hendaklah menghindarkan diri dari perdebatan, terutama sekali perdebatan kusir yang tidak ada manfaatnya. Umat Islam di dalam kehidupan ini diperintahkan bukan banyak berbicara tapi sedikit berbuat, bukan banyak berdebat tetapi bukan bertujuan untuk mencari kebenaran tetapi untuk memenangkan suatu kelompok tertentu atau untuk menuruti ambisinya, Tetapi lakukanlah hal terbaik di dalam kehidupan ini. Bekerjalah, serulah orang lain untuk melakukan kebaikan. Dan pada saat mereka ternyata masih juga tidak mau menerima atau memberikan reaksi negatif terhadap seruan-seruan baik kita, atau memandang negatif kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan dengan sedaya upaya, maka kalimat terakhir yang patut untuk kita ucapkan adalah faqulillahu a'lamu bima ta'malun. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan memaksa mereka untuk menuruti keinginan kita. Karena masalah hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada engkau yang sukai, wahai Muhammad, tetapi yang punya hak veto untuk itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbuat dan serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha mengetahui apa yang diperbuat baik kita ataupun orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.